Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah والسابقون السابقون. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga golongan itu. Ya. Wa kuntum azwajan thalatha, ay asnafan thalatha. Adalah kalian di hari itu di akhirat terbagi menjadi tiga golongan. Apa tiga golongan itu? Allah Ta'ala menyebutkan mereka pertama kali di sini dengan penyebutan yang bersifat mujmal, global. Penyebutan yang bersifat mujmal, global. Tanpa urutan. Ya, tanpa berurutan. Karena yang pertama Allah sebut adalah fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah. Ya. Allah merincikan tiga golongan itu. Jadi sepertinya fa ini adalah fa tafsiliyah. Fa ini adalah fa tafsiliyah yang merincikan, fa yang berfungsi makna untuk merincikan. Yang pertama dari tiga golongan itu tanpa berurutan ya, ashabul maymanah. Mereka adalah ashabul maymanah, yaitu ashabul yamin, golongan yang beruntung, yang selamat, golongan kanan, penghuni jannah. Ma ashabul maymanah, kemudian Allah mengatakan dalam bentuk pertanyaan, ma ashabul maymanah, yakni manhum, apa itu ashabul maymanah, yakni siapa mereka, dalam rangka mengangkat derajat mereka karena mereka golongan yang beruntung, penduduk jannah. Ya, meskipun secara urutan tingkatan derajat mereka derajat kedua, bukan derajat pertama. Kemudian Allah mengatakan wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, dan berikutnya adalah ashabul mas'amah, golongan yang celaka. Ya, ashabus simal, golongan kiri yang masuk dalam neraka. Ma ashabul mas'amah. Dan Allah mengatakan dalam bentuk pertanyaan, ma ashabul mas'amah? Apa itu ashabul mas'amah? Yakni manhum, siapa mereka? Dalam rangka untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka, karena mereka adalah golongan yang celaka, golongan kiri dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan wassabiquna sabiqun. Dan as-sadiqun, golongan yang mendahului yang lain pada derajat yang tertinggi. Ini derajat pertama dari golongan ahlul jannah. Dari dua golongan ahlul jannah yang disebutkan di sini, maka ini golongan pada derajat pertama yang mendahului yang lain. Ashabul maimanah, ashabul yamin, itu derajat yang kedua. Kemudian satu golongan, ya, untuk ahlun nar hanya satu golongan saja yang disebutkan, ya, disebut satu golongan saja, yaitu ashabul mas'amah, ashabus simal. Jadi kalian lihat di sini Allah menyebutkan secara mujmal global azwajan thalatha itu, ya, dirincikan tiga golongan itu, tapi penyebutannya masih global, ya, mujmal, tidak berurutan. Justru, ya, as-sabiqun disebut pada yang ketiga. Yang pertama ashabul maimana, kemudian ashabul al-mas'amah, kemudian yang ketiga as-sabiqun. Nah, kemudian setelah itu Allah lanjutkan ayat-ayatnya untuk merincikan, untuk memaparkan secara, ya, tafsil, secara merinci detail masing-masing golongan ini. Diawali dengan derajat yang tertinggi. Golongan pertama yang paling tinggi derajatnya yaitu as-sabiqun. Jadi langsung, ya, langsung dari ayat ini was-sabiqun as-sabiqun langsung dirincikan mulai dari sini. Mulai dari derajat yang tertinggi ini yaitu as-sabiqun. Allah mengatakan was-sabiqun as-sabiqun. Ini adalah afdalul asnaf, afdalul azwaj. Ini adalah golongan yang paling utama, yang tertinggi. Ya. Bagaimana menafsirkan as-sabiqun as-sabiqun? Ada beberapa i'rab, ya. Ada beberapa i'rab dalam ditinjau dari segi nahwunya. Tetapi kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam tafsirnya, i'rab yang paling benar dalam mengi'rab ayat ini, dan dengan itu akan tampak, ya, maknanya tafsirnya, yaitu as-sabiqun di'i'rab sebagai mubtada. Kemudian as-sabiqun yang kedua di'i'rab sebagai khobar. Jadi ini adalah jumlah ismiyah susunannya, mubtada khobar. Was-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun mubtada, as-sabiqun yang kedua adalah khobarnya. Ya, jadi was-sabiqun dan as-sabiqun, mereka adalah as-sabiqun. Khobarnya apa? Berita tentang as-sabiqun itu apa? Beritanya, khobarnya adalah as-sabiqun. Bagaimana maknanya, tafsirnya? Maksudnya as-sabiquna fid dunya ila al-a'mali as-salihati hum as-sabiquna fil akhirah ila ath-thawab. Hum as-sabiquna fil akhirah ila ath-thawab. Jadi as-sabiquna ila al-a'mali as-salihati, golongan yang bersegera mendahului menuju amal-amal soleh di dunia. As-sabiquna fid dunya bil a'mali as-salihah. mereka humus sabiquna ila thawabi fil akhirah. Humus sabiquna fil akhirah bis thawab. Mereka lah orang-orang yang mendahului dalam hal pahala di akhirat, mendahului golongan-golongan yang lainnya. Karena jaza min jinsil amal, karena balasan itu sejenis dengan amalan. Ketika mereka di dunia mereka bercepat-cepat, bersegera, tidak menunda-nunda, tidak berlambat-lambat, mereka bersegera, bercepat-cepat dalam menjalankan syariat Allah Ta'ala, bersegera dalam melaksanakan kewajiban, tidak menunda-nunda. Apalagi meninggalkannya. Bersegera meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan tidak cukup dengan itu, mereka bersegera untuk memperbanyak amal-amal soleh mereka setelah melaksanakan kewajiban dengan mengumpulkan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahab sebanyak-banyaknya. Dan mereka tidak hanya meninggalkan perkara-perkara yang haram, bahkan yang makruh-makruh mereka tinggalkan. Itu mereka mendahului yang lain dalam amal-amal salih. Maka di akhirat humus sabiqun, mereka lah yang mendahului yang lain, golongan yang mendahului yang lain derajatnya, ya, dalam meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berita berikutnya tentang mereka, khabar berikutnya tentang mereka adalah ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang yang didekatkan. Didekatkan ke siapa? Tentunya ilallah. Didekatkan kepada Allah Azza wa Jal, didekatkan di sisi Allah Azza wa Jal, yaitu fi a'lal jinan, di surga yang paling tinggi. Karena surga yang paling tinggi derajatnya, posisinya, keberadaannya, letaknya lebih dekat kepada Allah Ar-Rahman. Karena surga yang paling tinggi yaitu surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Berarti mereka di Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Firdaus adalah a'la darajatil jannah, surga, tingkatan surga yang paling tinggi, yang diatapi oleh arasy singgasana Allah Azza wa Jalla. Yang Allah Azza wa Jalla berada di atas arasy, di atas singgasananya arasy. Dari sini bisa difahami bagaimana makna ulaikal muqarrabun, mereka lah orang-orang yang didekatkan ke sisi Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal di atas arasy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arasnya, berada ya, tinggi di atas aras. Itu makna bersemayam, yani berada tinggi di atas aras. Ada 7 ayat dalam Al-Quran yang mengabarkan bahwa Allah di atas aras. Arasy makhluk Allah yang pertama, yang paling besar. Arasy mengatapi Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Surga Firdaus itu a'lal jannah wa wasatul jannah, tingkatan surga yang paling tinggi dan pertengahan. Dan hadis yang sahih Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi alaihi wasallam mengabarkan, "Idza sa'altumullaha al-jannata," apabila kalian minta kepada Allah surga, "fas'alu jannatal firdaus," mintalah surga Firdaus. Mohon kepada Allah agar dimasukkan dalam surga Firdaus. Fa inna jannatal firdaus a'la al-janna wa awsatul jannah. Karena sesungguhnya surga Firdaus itu surga tertinggi dan pertengahan. Wasaqfuha arsyur rahman, kata Nabi alaihi wasallam. Wasaqfuha arsyur rahman, dan atap Jannatul Firdaus adalah arasy Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mas. Surga itu kan di atas langit. Ya, di atas langit ketujuh. Nabi waktu peristiwa Mi'raj naik ke atas, menembus, ya, dibukakan pintu langit. Pertama masuk pintu langit, kedua masuk, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, pohon bidara, ya, yang muntaha, yang merupakan puncak alam semesta di sana. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekat situ, dekat Sidratul Muntaha itulah Jannatul Ma'wa, surga. Dan Nabi diajak jalan-jalan masuk lihat jannah. Itu di atas. Surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, pertengahan dan paling atas Jannatul Firdaus. Atapnya arasy, Allah di atas arasy sendiri. Jadi ketika as-sabiqun as-sabiqun, mereka al-muqarrabun, artinya mereka di surga Firdaus yang tertinggi. Jadi mereka didekatkan di sisi Allah, derajat tertinggi. Ya. Oleh karena itu, ruhnya orang-orang kafir golongan yang celaka itu kan tertolak di langit pertama, ya. Tidak dibukakan pintu langit dunia, tidak bisa masuk, tidak bisa naik menembus, balik lagi ke bawah. La tufattahu lahum abwabus samai, tidak akan dibukakan buat mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata, mereka tidak akan masuk jannah, surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyata, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan unta bisa masuk lubang jarum? Unta besarnya kayak gitu, lubang jarum kecil. Mustahil. Tidak bisa. Neraka di bawah letaknya. Nah, ini makna ulaikal muqarrabun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi jannatin na'im, ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im, mereka adalah orang-orang yang didekatkan ke sisi Allah di dalam jannatin na'im, surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, yaitu di jannatul firdaus a'dal jannah, seperti yang telah dijelaskan tadi. Allah Subhanahu wa taala mengidofahkan, yakni menggandengkan jannat kepada an-na'im. An-na'im artinya penuh dengan kenikmatan yang sempurna. Ya, karena surga itu penuh dengan kenikmatan, tidak ada sama sekali kesengsaraan. Tidak ada sama sekali penderitaan di dalamnya. Tidak ada keluhan. Tidak ada penyesalan. Ya, penduduk jannah semuanya dalam kenikmatan, dalam kepuasan. Baik as-sabiqun maupun ashabul maiman, ashabul yamin. Penduduknya dalam kenikmatan, pada jasad mereka penuh dengan kenikmatan, dan pada kalbu mereka. Iya. Wajah-wajah mereka putih, bersinar, bercahaya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari ada wajah-wajah yang putih, ceria, bersinar, bercahaya. Karena gembira, senang. Yaitu penduduk jannah. Wataswaddu wujuh, ada yang hitam, muram, ketakutan. Yaitu ashabun nar. Allah beri mereka nadrah, walaqahum nadratan wa surura. Ya, innana khawfu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura. Allah jaga mereka kejelekan hari itu. Ya. Yaitu hari kiamat, dari kejelekannya Allah jaga mereka. Wa laqahum, Allah beri mereka rasa aman, tenteram, dan Allah beri mereka nadratan fi wujuhihim, cahaya pada wajah-wajah mereka, putih bercahaya bersinar. Wasururan, dan kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan dalam kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka. Jadi mereka dalam dua nikmat, na'imul badan wa na'imul qalb, nikmat jasad dan nikmat kalbu hati. Dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan yang akan dipaparkan nanti. Ya. Yang seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Dalam jannah terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik, terbersit dalam kalbu manusia. Hakikatnya bagaimana? Ya, meskipun disebutkan penamaan-penamaan kenikmatan-kenikmatan jannah, nama-nama yang kita kenal, yang kita fahami maknanya, seperti nama-nama yang ada di dunia, buah-buahannya, sungainya, ya, dan seterusnya, ya, emas, perak, ada mutiara, ya, dan seterusnya, yang kita akan dengar nanti, ya, nama-nama, ya, nikmat-nikmat dalam jannah yang telah kita lewati sekian banyak dalam surat Ar-Rahman sebelumnya. Tapi itu seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Seperti kata Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, "Laisa fil jannati mimma fid dunya illa al-asma faqat." Illa fil asma faqat. Laisa fil jannah. Tidaklah nikmat-nikmat yang ada dalam jannah, mimma fid dunia, dibandingkan dengan apa-apa yang ada di dunia, illa al-asma faqat, kecuali hanya dalam hal nama-nama saja. Kesamaannya hanya dalam hal nama-nama dan, ya, makna secara umum yang ada pada pikiran kita, ya, maknanya sama. Kita mendengar ada sungai, ada sungai dalam jannah, maknanya dalam pikiran kita sungai, kita paham makna sungai. Dalam jannah ada buah-buahan, ada pohon-pohon, ya, kebun-kebun yang dengan pepohonan yang buah-buahannya, ya, dan seterusnya. Kita faham maknanya dalam pikiran kita, tapi realitasnya, hakikatnya, apakah pohon-pohonnya sama, apakah hakikat buah-buahannya sama, apakah hakikat sungainya sama? Beda. Ya, itulah makanya dikatakan fiha ma la 'ainun ra'at. Di dalamnya ada yang tidak pernah terlihat oleh mata, hakikatnya tidak pernah kita lihat di dunia. Ya, jangan bayangkan, ya, pisang seperti yang kita makan tiap hari. Memang pisang namanya, tapi hakikatnya beda. Nah, mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'a, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam hati, tidak terbayang sama sekali. Hakikatnya beda, nama-namanya saja yang sama seperti kata Ibnu Abbas. Ya? Lebih dari itu ada ziyadah. Itu jannatin na'im, nikmat-nikmat itu, surga-surga dan seisinya nikmat-nikmat itu semuanya makhluk. Tapi di sana ada ziyadah, ada tambahan nikmat yang tiada bandingannya. Ya. Kalah surga dan seisinya dibandingkan nikmat yang satu ini, yang tambahan itu. Ya. Waladaina mazid lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah itu apa? akidah Ahlus Sunnah Jamaah yakini itu adalah an-nadharu ila wajhillah al-karim. Nikmat itu adalah melihat, menatap wajah Allah Azza wa Jalla, melihat Allah. Ya, ada saatnya. Ahlul Jannah saat-saat Ahlul Jannah melihat Allah Azza wa Jalla, menatap Allah Azza wa Jalla. Jika mereka menatap Allah Azza wa Jalla, yani Allah menampakkan diri sehingga ditatap oleh Ahlul Jannah, Ahlul Jannah lupa dengan nikmat-nikmat yang ada dalam Jannah. Allahumma ja'alna mimman yanzuruna ilaika fi jannatin na'im. Ini dulu ya, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.